Mitra bisnis, Quick Yanggi berpandangan, harian Wall Street Journal idealnya bisa memaparkan detail hitung-hitungan yang menjadi basis pemberitaannya tentang potensi kerugian Indonesia jika tetap melarang ekspor mineral mentah, serta memberlakukan ketentuan wajib bagi perusahaan tambang lokal maupun asing untuk membangun smelter guna mengolah mineral mentah menjadi konsentrat di dalam negeri. Menurutnya, kedua aturan itu jelas menguntungkan serta memberi nilai tambah bagi Indonesia. Namun dipastikan, kedua aturan itu juga mengurangi porsi keuntungan besar yang selama ini telah dinikmati oleh perusahaan-perusahaan tambang. Bahkan, jika perlu, kedua aturan itu tidak diulur waktu aktivasinya hingga 2017 mendatang. Untuk melanjutkan bahasan atas masalah ini, segera kita berbincang dengan Quick Yanggi. Baik Pak Quick, jadi Bapak melihat jika ada pimpinan yang kuat dan tegas, kita jelas akan untung dari kedua aturan itu ya Pak? Iya, memang. Dibutuhkan satu orang diktator yang memerintah dengan tangan besi, tetapi didampingi oleh orang pandai yang bisa ngitung, bisa sampai detail, semua bisa gitu. Tapi kekuasaan terakhir ditulutkan pada satu tangan yang bijaksana, yang ngerti persoalan, yang berani lah gitu. Jadi mesti ada keberanian begitu. Nah, apakah termasuk menunjuk BUMN-BUMN untuk menjadi pengolah resmi dari mineral-mineral mentah itu, Pak Kwik? Iya. Nah, saya kenapa kok BUMN-BUMN terus? Oleh karena pada tahap-tahap awal diakalin terus lah oleh swasta, ditakut-takutin terus. Jadi kita mesti gebrak kembali, nanti pelan-pelan akan saya swastakan. Tapi dengan perhitungan yang matang, bahwa menswastakan lebih menguntungkan daripada dipegang BUMN sendiri, gitu kan. Dan saya hanya yang diberi oleh Tuhan. Kalau yang dibuat oleh manusia, silakan. Kekayaan itu kan tidak dibuat oleh siapa-siapa. Itu kan kekayaan diberi oleh Tuhan kepada seluruh rakyat Indonesia yang harus dipakai secara adil. Di perut bumi, air, laut, banyak kekayaan alam. Mineral yang mahal, gas, pasir, yang diangkutin ke Singapura untuk reklamasi, miliaran dolar itu. Nah, kalau dipakai secara adil, ya BUMN yang menggarap. Jadi, itu semua itu milik BUMN, BUMN yang menggarap, yang mengeksploitasi segala-galanya, sampai menjadi barang yang masukan buat industri, yang sudah ready untuk diperjualikan di pasar dunia dalam bentuk bahan baku industri. Nah, dengan demikian, sejak dulu sekali itu sudah pendirian saya seperti itu. Demikian Quick Yanggi. Beni Rahmadi, Pas FM.